Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus segenap karyawan Hotel Phoenix yang telah memperingati 100 tahun berdirinya hotel, tapi satu abad. Mudah-mudahan semua yang hadir umurnya seperti hotelnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita sekalian diperkenankan oleh Allah untuk dapat bermuajahah. Muwajahah itu kan benar-benar dinamakan muwajahah karena satu wajah ketemu dengan wajah yang lain. Kalau wajah saya sendiri yang hadir di ruangan ini namanya bukan bermuwajahah, tapi satu wajah yang hadir. Tapi karena saya ketemu jenengan ketemu saya, ini namanya muwajahah. Di dalam muwajahah itu ada silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Makanya suasana sore hari ini dipenuhi dengan kasih sayang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adanya pertemuan. Saya memandang wajah jenengan berpahala, jenengan memandang wajah saya berpahala. Sampai dikatakan an-nadru ila wajhin alim fa huwa ibadah. Melihat raine kiai kuwi ibadah. Ila raimu nyawang aku rene. Jangan konsentrasi dengan senengnya. Nah, orang-orang yang bersilaturahmi dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dipanjangkan umurnya. Kenapa orang yang bersilaturahmi dipanjangkan umurnya? Barangkali secara usia umurnya tidak panjang, tetapi karena nilai kebaikan yang diberikannya, karena kebaikan-kebaikan dan nilai manfaat yang dirasakan oleh orang lain, maka seolah-olah orang itu berumur panjang. Jadi begini, kalau kemudian saya di rumah terus tanpa dikenal oleh siapapun, maka walaupun umur saya panjang, rasanya pendek. Kenapa? Karena tidak ada yang membicarakannya. Tetapi kalau saya kesana kemari menyambung tali silaturahmi, walaupun umur saya pendek, tetapi seolah-olah panjang. Kenapa? Karena banyak yang membicarakannya. Makanya selalu saya bilang, orang hidup itu tidak hanya napak tilas, tapi harus meninggalkan petilasan. Maka dikatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, karyawan Phoenix mati meninggalkan hutang. Orang yang rajin silaturahmi, maka oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah umurnya ini panjang banget. Karena apa? Sering diomongkan sama orang. Walaupun mohon maaf, kita hidup dunia ini tidak ada sempurna. Adik-adik santri ini mohon maaf, jangan pernah punya cita-cita ingin jadi orang terkenal. Tidak penting kamu dikenal oleh Allah, tidak penting kamu dikenal oleh manusia apa tidak. Karena apa? Kadang-kadang yang tidak terkenal ini justru menyelamatkan. Contohnya jantung, tidak pernah terlihat, tetapi senantiasa berdenyut dan memberikan kehidupan. Itu jantung. Tapi saya pesan sama kamu, kamu jangan seperti pisang. Kenapa jangan seperti pisang? Karena punya jantung tapi gak punya hati. Masya Allah. Dua jantung dan dua hati. Sakit. Jadi orang yang dipanjangkan umurnya. Dan saya selalu bilang, tidak hanya dipanjangkan umurnya oleh Allah sebagai hikmah silaturahmi, tapi dimudahkan rizkinya. Beberapa waktu yang lalu saya di pondok membuat kajian hikam, judulnya tentang asbab dan tajrid. Asbab dan tajrid. Saya ditanya sama jamaah, sama santri, "Bah, sebenarnya pekerjaan abah ini apa?" Anak saya setiap kali dulu berangkat sekolah sebelum di pondok, kalau ditanya sama gurunya, "Nak, abahmu itu pekerjaannya apa? Dengan bangganya anak saya menjawab, abah saya pekerjaannya adalah tidur. Kenapa demikian? Karena saya berangkat, pamit sekolah, abah saya tidur, dan saya pulang sekolah, abah saya masih tidur. Kemudian ada pertanyaan, kalau memang pekerjaannya tidur, kenapa Gus Miftah ngurusi pondok? Kenapa ada santri? Santri saya ada 70, semuanya gratis, free. Mondoknya gratis, makannya gratis, belajarnya di pondok gratis. Kalau mereka sakit, saya tombok, gratis. Mereka berangkat kuliah, gak punya kendaraan, saya belikan sepeda ontel, gratis. Mereka yang suka memelihara ayam, saya kasih piaraan ayam. Yang suka kambing, saya belikan kambing. Yang suka ikan, saya buatkan kolam. Yang suka nyopet, saya ajarin nyopet. Pertanyaannya, apakah yang demikian itu hasil dari ngaji? Saya jawab tidak. Kalau kemudian dikatakan hasil dari ngaji, kamu salah. Wong jundang ning puni berono hitungane kok kan enggak ada hasilnya. Ya kan bukan hasil, tapi kalau dikatakan berkahnya ngaji, iya. Lah berkahnya ngaji itu salah satunya dari mana? Dari silaturahmi. Maka kawan-kawan mohon maaf, Rasulullah mengatakan orang yang silaturahmi akan dimudahkan rizkinya. Contoh, kamu secara jujur dan de facto adalah karyawan Punik. Karena kamu karyawan Punik, maka kamu mendapatkan gaji dari Punik. Lah yang sering kamu lupakan apa? Kamu lebih percaya dengan gaji tapi melupakan rezeki. Padahal gaji itu hanya bagian kecil dari rezeki. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Kalau gaji itu bayarannya bulanan, kalau rezeki tidak ada waktunya, kapanpun, dimanapun. Gaji itu ada slipnya, tanda tangan. Gaji 5 juta ada tanda tangan, ada slip gajinya. Rezeki tidak ada slipnya. Gaji didapatkan karena bekerja, tapi rezeki didapatkan karena ibadah. Gaji semakin besar diakibatkan karena apa? Karena lamanya Anda bekerja. Tetapi sebanyak sedikitnya rezeki didapatkan dari mana? Didapatkan karena kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Lalu lucunya manusia apa? Banyak mengejar gaji tapi melupakan rezeki. Padahal kalau gaji kuwi ketok, rezeki kira ketok. Maka kemudian dibagi lagi dalam Al-Quran itu, gaji itu ada yang yahtasib, ada yang disangka-sangka, ada yang layah tasib, ada yang tidak disangka-sangka. Bedanya apa Bu? Mohon maaf. Gaji, mohon maaf, rezeki yang disangka-sangka itu gaji. Sementara rezeki yang tidak disangka-sangka itu lebih besar daripada gaji. Cara membuktikannya gimana? Gampang. Kamu punya mata, rezeki yang disangka-sangka itu yang bisa dilihat, yang terlihat. Sementara gaji yang tidak disangka-sangka itu apa? Ketika kamu merem. Mata itu kalau terbuka, mohon maaf, pandangannya terbatas. Kalau saya berada dalam ruangan ini, di ballroom ini, maka pandangan saya hanya sebatas tembok di depan. Kanan, kiri, atas, bawah. Ini ketika saya membuka mata saya. Tetapi ketika saya menutup mata saya, mohon maaf, jangan kan yang ada di dalam ruangan bokong ini dulu begitu. Kok banget pengalaman dalam rumah. Artinya apa? Rezeki yang disiapkan oleh Allah itu jauh lebih banyak daripada gaji. Tapi persoalannya kemudian adalah begitu pada orang percaya dengan gaji tapi melupakan rezeki. Mohon maaf, ketika Anda belum bekerja ngelamar bocah wedok, biasanya pertanyaan pertama dari calon mertua apa? Kerjomu apa? Gajimu piro? Ini pernah saya alami. Saya kan nikah karena kepepet. Matang di sembahmu. Nikah kepepet itu kenapa? Karena saya sebenarnya belum pengen nikah. Saya pengen nikah umur 25 tahun, waktu itu umur saya baru 24 tahun. Kepepet nikah karena apa? Karena saya sering dimintai tolong untuk ular-ular manten, nasihat pernikahan, tetapi saya belum menikah. Maka teman-teman saya ustadz bilang, kamu itu jargoni, apa iso ngajar, iso melakoni Tony Boster, watonmu nindo bose bahkan becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Kenapa demikian? Wong kamu belum menikah sudah berani memberikan nasihat kepada orang yang menikah. Saat janjani yang tak jawab, ya apa-apa bukti ini mbak kaum kayak kurang tau mati, muda lagi jenazah. Apa mbak kaum itu mudah bisa ya, ya. Akhirnya apa? Saya putuskan untuk menikah. Begitu kenal sama seorang perempuan, langsung saya lamar. begitu saya ngelamar, sama pertanyaan dari calon mertua itu. Kamu sudah bekerja? Saya jawab, belum. Sudah selesai kuliah? Belum. Macam-macam pertanyaannya. Kemudian beliau mengatakan begini, kalau kamu belum bekerja, kalau kamu belum punya pendapatan, berani menikah, bagaimana kamu bisa menghidupi anak dan istrimu? Ini apa? Karena percaya dengan gaji. Akhirnya saya jawab, hei bapak calon mertua, rumah anak gue pengen. Saya bilang sama beliaunya, asyakku fir rizki, syakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Ini ingat, jadi bisa kamu begitu. Kalau sampai kamu melamar cewek ditolak, langsung kamu ingat kata-kata Gus Mifta. Calon mertua. Orang ngomong rumah aku kayak langsung diusir. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Allah itu berani melahirkan kita, menghidupkan di dunia, mengutus kita sebagai khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu otomatis memberikan modalnya, memberikan bekalnya. Begitu Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga, Allah memberikan bekalnya. Apa? Dengan makanan, dengan buah-buahan dan lain sebagainya. Enggak mungkin orang terlahir di dunia ini tanpa dikasih bekal oleh Allah. Maka tingkatan rizki yang pertama itu apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini rizkinya dijamin oleh Allah. Dan Anda jangan salah, Anda itu bisa makan dan minum bukan karena bekerja, tapi karena memang makan dan minummu dijamin oleh Allah. Contoh, ada seorang kiai besar, seorang masyayikh. Dia ingin membuktikan. Agar tinggi kosong apa ya? Meja yang ramah juga aja. Kita di hotel kiri. Sampai HP tak lindungi. Kita di luar meja juga ngomongi lah. Meja di klus, ramah taplak. Melayani service rooming kamar bel tapi melayani kiai sasani cukup katakan aku rafofo. Ada seorang mas saya yang dia pengen membuktikan, enggak, saya pengen kemudian mas-masnya terutama yang pekerja-pekerja hotel ini lebih yakin dengan rezekinya Allah, jangan hanya tergantung dengan gaji. Akhirnya dia ingin membuktikan bahwa benar rezekinya itu dijamin oleh Allah. Dia keluar dari pondoknya, dari rumahnya, menuju satu tempat yang dia perkirakan orang tidak pernah orang tidak pernah tahu tempat itu. Tempat itu belum terjamah oleh orang. Akhirnya ketemu dengan hutan, di tengah hutan itu ada gua. Akhirnya dia masuk ke dalam gua. Begitu masuk ke dalam gua, dia hanya mikir, kalau memang rezeki saya dijamin oleh Allah, makan minum saya dijatah oleh Allah, Allah pasti akan memberikan makan dan minum dari jalan yang tidak pernah saya tahu. Akhirnya benar, dia berdiam di situ sampai beberapa saat. Delala hujan. Begitu hujan, subhanallah, ada musafir yang telah pulang dari perniagaannya, dari perdagangannya, mergo hujan, cari tempat berteduh. Mereka lari tengah hutan, kemudian ketemu gua ini. Begitu mereka menyalakan lampu, kaget. Kenapa? Karena di dalam gua yang sangat tua itu ternyata ada seorang yang tinggal di dalamnya. Maka mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Sama kiai ini tidak dijawab dengan menggunakan lisan, tapi dijawab menggunakan hati. Kenapa? Karena kalau nanti dijawab menggunakan lisan, pasti akan kenalan. Berarti apa? Ada ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu dari tamu yang datang. Maka dia jawab dalam hati, waalaikumsalam. Begitu salamnya merasa tidak dijawab, para musafir ini mikir, loh, kenapa dia tidak bisa menjawab salam saya? Jangan-jangan karena kelaparan. Maka dibuatkanlah minuman segelas susu. Pak, napa jenengan keluar? Monggo Pak diunjuk. Dia tidak berani ngambil, tidak berani menerima. Kenapa? Karena kalau tangannya maju, berarti ada ikhtiar. Berarti sama halnya ini bukan jaminan dari Allah, tetapi karena ada ikhtiar dari dia untuk mendapatkan minuman susu itu. Akhirnya Pak, tidak dia ambil, dia cuma diam. Lah, orang yang ngasih minum ini mikir, diwene susu rakwaji, kok jangan-jangan keluarnya tenangan. akhirnya apa? Dicarikan sendok, cangkeme dicangar arep dibuang. Begitu dicangar, kiai ini bengok, hop, madet, kiai kok cangkeme dicangar. Lendene jenengan iso ngomong, Pak? Iya. Saya hanya pengen membuktikan keakbaran Allah. Saya pengen membuktikan rahmatnya Allah. Saya pengen membuktikan rahmatnya Allah bahwa rezeki saya dijamin oleh Allah. Dan ternyata benar. Walaupun saya berada di tengah gua, di tengah hutan yang tidak pernah disinggahi oleh orang, ternyata Allah menjamin rezeki saya. Bisa ngerti ya? MC ya? Miftah jelek minta ajar. Dari mana MC itu, Pak? Al-Furqan Sadan Bantu Panti Asuhan. Pondok Pesantren. Bukan Panti Asuhan, Pak. Ini rumah orang satu besar-besar yang menunggu. Bukan dari Sanduna. Untuk paling juga besar yang menunggu Pak Arifa. Nah, segitu dijamin. Maka kemudian apa? Banyak orang tua yang kemudian terjebak di wilayah ini karena ngejar gaji, tidak percaya dengan rezeki. Akhirnya apa? Dalam pola mendidik anak pun orang tua itu sudah terbiasa dengan perbuatan yang materi. Coba anda lihat, begitu anak dikudang, apa kudangannya orang tua ini? Sing pinter yo naksuk dadi dokter. Rata-rata orang tua seperti ini. Awakmu sing api, sing sesuk gede dadi polisi. Jarang orang tua sing kudang anak, nak sing soleh yo sok dadi mbah kaum. Orang-orang orang lo bayangin deh soalnya. Coba kalau kemudian anaknya itu calon bujurnya anakmu apa? Polisi, matanya mendelik aja. Polisi. Lalu itu calon bujurnya anakmu apa? Bakau. Sakit banget tuh. Padahal polisi butuh bakau, bakau merah butuh polisi. Polisi mati sih bungkus apa? Bakau, bakau mati bungkus dewe. Ini polanya, ini materi. Maka saya bilang sama calon mertua saya, orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Begitu saya berani menikah, Allah pasti menitipkan rizkinya untuk anak dan istri saya. Hei bapak calon mertua, jenengan kudu paham. Apa li? Wong rabi niku mbukake dalan loro. Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Dunia tangan itu masih jomblo ini. Rupa-rupa tuh kamu murah. Tapi kamu gak usah khawatir, karena sejomblo-jomblonya orang pasti akan berakhir. Sejomblo-jomblonya orang pasti akan berakhir. Kalau gak di pelaminan, minimal di pemakaman. Pasti. Kurang rapi wis mati ya. Lah, salah satu penggugah rizki itu dari mana? Salah satu penggugah dan pemicu rizki itu adalah dari silaturahmi. Makanya mohon maaf Bu, saya dulu mau diangkat jadi pegawai negeri, saya menolak. Begitu saya pengen jadi pegawai negeri, abah saya tidak mengizinkan. Sudah, kamu jangan jadi pegawai negeri. Kenapa? Karena rezekiku manggonin yang pokok. Saya dulu kepala cabang Prima Agama di Jakarta selama 2 tahun. Begitu kuliah, saya jadi kepala cabang Prima Agama. Saya ketemu Gus Dur di Ciganjur. Beliau bilang, pulang ke Jogja, rezekiku manggonin yang pokok. Padahal tahun 2006 itu yang namanya bokong itu banyak penyanyi dangdut yang terkenal gara-gara bokongnya. Goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepong, ngaji, ngecet. Saya waktu itu mikir begini, apa aku kudu kaya Inul? Melu-melu ngebor dan lain sebagainya. Melu ngecor, macam-macam. Ini kemudian betul-betul saya penggali. Begitu saya pulang ke Jogja, yang tadinya saya kepala cabang Prima Agama, aku rasa masuk gua, aku kosong, entah di mana ya. Sok baik lo sama gua. Ini panitiannya gak ada gila, ya kan? Santai aja bro. Sejaknya gua seenak-enak baik. nanti ini saya kasih tahu juga rahasianya kenapa saya sering ke poso. Nanti supaya karyawan polisi yang minimal bisa daun, bisa nyinan kemis. Amin. Lihat matamu mungkin. Aku daun gitu termasuk Ramadan pula nggih daun. Lah kan Ramadan daun. Ketika kemudian saya putuskan pulang ke Jogja. Ya karena apa? Karena ketaatan saya kepada namanya guru, namanya kiai. Karena saya meyakini al ilmu bila saya min fasaitu syaitan, ilmu tanpa guru gurunya setan. Itu ada di. Apalagi sekarang mohon maaf. Madrasah pondok pesantren itu enggak laku. Kalah dengan madrasah YouTube ya. Gurunya Al-Mukarram Syaikhul Fadilah wal Karomah Mbah. Ngeri. Karena saya taat dengan guru saya, dengan kiai-kiai saya pulang ke Jogja. Dan subhanallah begitu pulang ke Jogja apa yang terjadi? Luar biasa, yang tadinya kepala cabang pulang enggak punya apa-apa, jatuh kiri. Malah kena gempa bumi. Sekiranya kuadran kan? Orang duit pekerjaan malah kena gempa bumi. Apakah saya harus menyalahkan guru-guru saya? Tidak. Sampai pada akhirnya saya memikirkan dimasuk rezeki ini bokong itu apa? Saya mau jadi pegawai negeri gak boleh, mau bekerja gak boleh. Itu saja masih diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Saya diajak kongsi bisnis sama teman saya dari Bantul, korban gempa bumi, untuk membuat perusahaan. Gak punya uang, saya beranikan pinjam sertifikat rumah kepada mertua. Waktu itu karena posisi saya mau limo, mantep-mantep makan menu orang tua. Keren lah pokoknya. Malah setelah itu ada lagi M10, mantep-mantep makan menu orang tua muring-muring menanti menang mau. Orang kan ada sambat. Sampai akhirnya terjadi M15. Mantu-mantu mangan melu marah tua muring-muring menantu menemawan marah tua mati menantu melu marisi. Jari ini marah tua aku cuma M1 popok madamu. Akhirnya apa? Saya beranikan untuk utang duit ke Bank Mandiri 35 juta kita kongsi bisnis. Uang saya kasih, subhanallah, perusahaan tidak jadi hidup, uangnya dikomingkan. Ini tahun 2006. Apakah ini bukan penderitaan yang luar biasa? Enggak, duit pekerjaan akhirnya apa? Saya diutak joyo, ya sama debt collector. Karena 35 juta itu akadnya 1 tahun. Joyo, oh ya, betul. Saya mikir, ini rezeki manggoreng yang bokong itu apa? Begitu saya silaturahmi kepada salah satu kiai di Melangi, namanya Kiai Asrori, beliau lagi buka kitab, namanya Kitab Hikam, yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Beliau waktu itu membuka bab 2 tentang tajrid dan asbab. Tajrid itu apa? Asbab itu apa? Dan dua-duanya ini landasannya adalah silaturahmi. Tajrid itu adalah makom Allah yang diberikan kepada hamba Allah yang dikehendaki, mereka yang dekat dengan Allah, yang istiqomah di jalannya, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, hidup hanya semata-mata mengandalkan keakbaran Allah. Para kiai, ulama, waliullah seperti itu. Sementara asbab, seseorang mendapatkan ma'isyah, kehidupan, rezeki, gaji, dan lain sebagainya, itu dikarenakan karena sebab-sebab tertentu, karena bekerja dan lain sebagainya. Dari pegawai negeri, dari polisi, dari anggota DPR, dari karyawan polik, dan lain sebagainya. Aku mikir, maksud aku kehidupan mana? Sampai akhirnya abah saya seragen itu bilang sama santri-santri, semua santri yang punya ijazah S1 dikumpulkan, jadi pegawai negeri tanpa tes. 15 orang ngumpul dan 16 termasuk saya. Begitu semuanya ngumpul, abah bilang, Miftah, ra usah ngumpul ke ijazah. Padahal dari 16 orang itu yang tidak punya pekerjaan cuma saya tau. Kenapa abah? Karena rezekimu manggolin yang bokong. Waduh, bokong juga mau apa nih? Dan ini perjalanannya luar biasa, Lim. Perjalanannya luar biasa. Kenapa? Saya udah biasa rekoso. Oh, saya berangkat dari Lampung, kuliah di Jogja tanpa ragat sedikit pun dari orang tua. Saya 2 kali di rumah sakit di Jogja hampir mati, orang tua juga enggak tahu. Saya begitu marah ke Jogja, saya bilang sama ibu saya, tolong jangan dikirimi uang, cukup dikirimkan Fatihah setiap habis sholat. Jadi lah pokoknya di uang tua, jaluk Fatihah. Lah Fatihah kalau mandi, tambah ibu, Yasin. Rampong. Jumlah yang mana? Ini saya ngaji poso umur mam. Maklum dong lo saya masak. Jadi apa? Kamu PHP ya? Apa itu PHP? Perjaka hampir punah. Saya berangkat. Saya, kenapa saya katakan ini? Modalnya silaturahmi itu. Aku mangkat dari jenis terkosong. Kan saya aslinya lah, aslinya Ponorogo lahir di Lampung, Ujang Kusuma, Putra Jawa kelahiran Sumatera. Aku gak dapat ngekos nih. Arep mondok rakwat ragat, rakwat ngekos, rakwat bayar. Akhirnya saya panggung masjid di Taman Siswa. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Masa yang marbon. Wah, James Bond. Ibu Jaga Sumatera, Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Kalau sopir saya itu Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Akhirnya apa? Ujian-ujian yang Allah berikan ini menambah apa? Supaya kita percaya dengan keakbaran Allah. Bagaimana kemudian kita dipepet-pepet supaya tidak lagi bergantung dengan manusia, enggak percaya dengan janji manusia, tapi hanya percaya dengan janjinya Allah. Ini lho saya ngangil. Makanya dalam Al-Anfal ayat 2 itu ciri-ciri orang beriman yang ketiga apa? Wa'ala rabbihim ya tawakkalu. Tawakkalu mau karo Gusti Allah. Ketika saya ditolak oleh abah saya untuk jadi pegawai negeri, saya enggak boleh jadi kepala cabang Prima Jama, satu-satunya tempat saya bergantung siapa, Bu? Allah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Amaroni Rabbi an ufsiro qawla la hawla wa la quwata illa billah. Pangeranku, Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la hawla wa la quwata illa billah. Dalam posisi seperti itu saya enggak boleh sambat kecuali kepada siapa? Allah. Konsepnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah. Nah, untuk mendapatkan keyakinan seperti ini caranya gimana? Kudu tidak diset karena Gusti Allah. Contoh begini, kenapa Nabi Muhammad itu kelihatan hebat? Kenapa Nabi Muhammad itu kelihatan luar biasa? Karena musuhnya oke. Lah kan di Nabi Muhammad kira orang musuhnya, orang ketok sakti ini. Jadi begitu. Kenapa Allah menciptakan banyak perempuan supaya kelihatan laki-laki sih jomblo ini goblok? Kan kok jomblo? Saya masih dua, saya ngantri, oke. Bagi. Jadi apa? Supaya tumbuh, kan begini kalimatnya, wa'bud robbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang cahaya keyakinan di dalam hati. Nah, supaya atine iki maneges, atine tidak goyah, atine itu cuma lillah, Allah, Allah, Allah, itu butuh ujian. Ujiannya apa? Ya tidak dhisik. Mila Kanjeng Nabi itu begitu jadi nabi dimusuhi karo pamane, karo Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat Kanjeng Nabi itu kuat. Contoh begini. Ada orang bakul panci keliling kampung, menawarkan panci dan dagangannya, panci, anti bocor, anti pecah. Wong krungu kira percaya, alam dobos. Ban becak tanpa pelek atau jeplak ranganggu, entah. Kaya ngono kok anti pecah, orang gak ada yang percaya. Begitu ada sekumpulan orang, dia berhenti di hadapan orang-orang itu, kemudian dia ambil pancinya. Dan pancinya itu digebuk ke kepala, dia. bukan kok dasi kuat ke orang, tapi dia ingin membuktikan bahwa panci itu anti bocor dan anti pecah. Begitu digebuk-gebuk itu rapapa orang baru percaya, oh panci ini kui anti pecah, panci ini kui anti bocor, sing bocor nasi. Ya Allah, caranya melukum ini. Maka kemudian hari ini apa? Begitu Anda diuji oleh Allah dengan masalah apapun, termasuk masalah rezeki, termasuk masalah gaji, masalah penghasilan, pendapatan, termasuk masalah istri atau masalah pasangan, itu adalah cara Allah mendewasakan kita. Bagaimana kemudian kita sembah Allah sehingga muncullah cahaya yakin. Maka yakinnya apa dulu? Ada namanya ilmul yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Lah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah itu siapa? Orang-orang yang di dalam hatinya sudah ada hakul yakin. Jadi ilmu yakin ini gini. Jarene hotel puniki hotele apik. Menurut berita yang saya dengar, berita yang saya baca, hotel puniki apik. Hotele umpamane kultur banget. Kata orang, ini namanya apa? Ilmu yakin. Begitu Anda masuk ke lobinya Punik, oh hotelnya nanti tenang, banyak pernik-pernik dan lain sebagainya. Mata sudah melihat, inilah yang namanya ainul yakin. Tapi lu ngerasain. Begitu masuk ke dalam kamar, pelayanannya bagus, servisnya keren, kamu mengatakan, oh bener, hotel Punik dan api tenang. Itu namanya apa? Hakul yakin. Konteknya jumlah juga sama. Jarene wong rabi kuwi enak. Jarene enake 10%, sing 50% enak bingit. Jare. Katanya. Akhirnya apa? Dia menghadiri pesta pernikahan, mengucapkan selamat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ketoke wong bebrani tenang-tenang ya. Guyang-guyu mesam-mesam. Apa-apa berpahala ketika seorang istri mencium tangan suami, ketika seorang istri mencium kening suaminya seperti mencium Hajar Aswad. Enak ketok iki. Tenang kok enak tenang tapi. Enggak salah bojone awakmu Hajar Aswad tenang. Apa sak lain kan. Ketok enak. Jadi begitu tadi dibilang katanya orang menikah itu enak, itu adalah ilmu yakin. Begitu menyaksikan orang menikah itu, hai kok enak, itu namanya ilmu yakin. Wong wedok kuwi guyu di hadapan suaminya sekali, pahalanya seperti haji sekali. Jadi ibu ketawa di hadapan suaminya, hi, itu sama dengan haji sekali. Wah, senyumnya dua kali, hi. Itu berarti Anda sama halnya haji dua kali. Kalau Anda ketawanya 60 kali, hi. Dipastikan Anda adalah keturunan Mak Lampir. Itu namanya apa? Ainul yakin. Kita ini nanti ya gaya-gaya cekel-cekelan. Begitu bro, kawan dulu itu namanya ilmu yakin. Begitu kowe rabi, sama jenis? Begitu kowe rabi. Fuad malam pertama ngerasa kira rabi gue enak nganti gempa bumi. Barulah kemudian Fuad mengatakan hakul yakin. Tenang rabi kuwi enak. Wis ora jarine tidak hanya kata matanya tapi karena ngrasake nikmate rabi. Ya cepet to. Dungane ngene lho, momenan karyawan Ponik pas itu dungane ngene, ya Allah, bila karyawan Ponik itu jodoh saya, jadikan dia istri saya. Namun bila dia bukan jodoh saya, mau dicek lagi ya Allah. Kok aku peninjauan kembali. Lah, orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah itu siapa? Yang orang-orang tersebut di dalam hatinya ada hakul yakin. Mereka yang mengesakan Allah, mereka yang mengakbarkan Allah, mereka yang mentauhidkan Allah, yang tidak goyah dengan permintaan kepada manusia. Yang menjadi soal itu apa kan? Yang menjadi soal itu, kita percaya dengan Allah, tapi ijek jaluk tulung karo menungso. Dan bahkan celakanya apa? Kita lebih percaya dengan janji dan pertolongan dari manusia daripada pertolongan dari Allah. Caranya gimana Gus? Ya yakin. Kenapa Nabi Musa itu bisa mengalahkan Fir'aun? karena Nabi Musa punya keyakinan. Lagi dulu saya sakti ini lah kapan? Sakti Musa nopo Fir'aun. Fir'aun. Fir'aun itu raja, Musa itu hanya anak angkat, manusia biasa. Kebetulan dia seorang nabi dan rasul. Tetapi kalau dia dari derajat kemanusiaannya lebih hebat Fir'aun. Tapi yang membedakan satu, Fir'aun sehebat-hebatnya Fir'aun, dia merasa menjadi Tuhan. Sementara Musa, selemah-lemahnya Musa, dia merasa punya Tuhan. Bedanya itu. Lah orang-orang yang merasa bisa memberikan solusi dari masalah yang dihadapi, bisa mengatasi semua persoalan yang ada, wis seolah-olah ngaku Gusti Allah. Aku iso kok. Gitu, aku merantasi. Ini orang-orang yang seperti ini kelasnya kayak Fir'aun. Dan di Indonesia itu kan banyak. Awakmu ngerti Fir'aun itu hebatnya apa? Fir'aun itu merasa menjadi Tuhan. Sehingga apa? Dia diistidraj oleh Allah, diuja oleh Allah. Fir'aun itu kudanan, sing pilek oleh irunge kudane. Mangan sambel sing mules, sambele ora ketemu. Padha karo nang Indonesia, nabrak tiang listrik sing loro, tiang listrik. Batok mentol sing loro bapone. Jadi kan begitu. Musa itu lemah. Tetapi selemah-lemahnya Musa, dia merasa punya Tuhan. Sementara Fir'aun, dia hebat. Tapi dia lupa bahwa hebatnya dia itu kalah dengan hebatnya Tuhan. Sampai dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi Fir'aun ini sedang terus atau susah. Tiga hal kalau seperti ini. Duit terus orang tahu duit utang. Jadi kalau kemudian Anda kadang-kadang duit, kadang-kadang orang, kadang-kadang berhutang, kadang-kadang lunas, kadang-kadang seneng, kadang-kadang lusa, itu lumrah. Mergawa manusia biasa. Lah aku ini seneng terus, duit terus, lah tau lora, aku curiga. Malah jangan-jangan Fuad ini putuhnya Fir'aun. Risen boleh bojo. Begitu risen, delalah yo entek oleh bojo wae. Jadi ibu bapak, apapun masalahmu hari ini adalah satu, perbanyaklah silaturahmi, yang kedua, perbesarlah hatimu untuk tawakal kepada Allah Ta'ala. Uangnya nih. Wah, coba saya mau tanya, Bapak Ibu mohon maaf, kalau Anda punya permasalahan keuangan, Arabi kaya Fuad, umpama ini. Jarat lagi jarat. Orang duit-duit. Itu biasanya sih giling-giling apa? Gusti Allah apa utang? Begitu Anda mau menikah, mau menyokolakan anak gak punya uang, maka yang diingat-ingat itu cuma dua. Satu sertifikat, dua BPKB. Piye carane sertifikatnya dilebokke bank, BPKB ini dilebokke penggadaian. Jarene menyelesaikan masalah. Sing dulu gadeke apal kabeh. Padahal apa salah satu wasiat Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amaroni Rabbi alla as'ala min ahadin syai'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak minta-minta apapun kepada siapapun. Tak kan dari lihat. Iki sing ngomong. Wong tuwa kuwi nyuwun sing njaluk karo anak non ana sing cemburu. Sing cemburu sinten? Allah. Wong tuwa iki nyuwun sing njaluk karo anak iki saru. Siapa yang cemburu? Allah. Lah carane pripun supaya wong tuwa ora njaluk? Supaya wong tuwa ora njaluk, anak menehi sadurunge wong tuwa nembung. Lho kok ya kacen. Coba begini, bapakmu pengen makan sate. Ojo nganti dadak nembung awakmu. Le aku tumbasno sate. Kuwi berarti wong tuwa termasuk kena undang-undange Kanjeng Nabi ora kena njaluk karo sapa wae. Lah anak kudu paham. Oh bapakku ki mangan pengen mangan sate, buktine apa? Kat mau ngemuti sodo. Sodo dimuti gak pengen mangan sate. Lah, supaya anak ki ra njaluk karo, supaya wong tuwa ki ra njaluk karo anak, carane anak kudu pengertian karo wong tuwa. Lah, orang tuwa njaluk anake saru. sombong. Mereka kita itu minta kepada orang lain di luar Allah. Iki luwe saru. Maka dari konsepnya apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya apa? Cukup bagiku Allah. Kan ngono. Orang kok bang, cukup bagiku sertifikat, cukup bagiku SK, cukup bagiku utang. Selama-lamanya apa? Kita gak akan pernah dicukupi oleh Allah. Kenapa? Karena kita lebih percaya dengan makhluknya daripada dengan sang kolek. Aku sebut kaki. Nganti anakku umur 2 tahun wil, barangku berhutang lewat bayar. Gara-gara lebih percaya kalau sang kemih konco. Daripada percaya kalau Allah. Beneran. Anak saya umur 2 tahun, tuku susu yang kuat. Nangis, nempur beras yang kuat. Lu kok ke susu anakku tidak kuat? Nganti benbengi aku rebutan susu kalau anak. Sungguh terlalu. Aku mau lu dan Fat pengen. Dan hapul yakin. Ini besok Fat rapi malam pertama awak mau ditelepon. Bro, hapul yakin. Lara ngabari telepon dan gue ngapain ngabarin aku aku yakin aku orang sapi bujuku men. Dan ujian-ujian ini apa bu? Supaya menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Jadi kalau Anda punya masalah keuangan, punya masalah ekonomi, lupakan keinginan-keinginan untuk minta kepada orang. Tapi balik nyawiji marah bisi Allah dan Allah, Allah, Allah. Dan saya biasa diuji. Kayak malam minggu kemarin saya pengajian di rumah yang datang 7.000 orang, ribuan orang. Seminggu sebelum pengajian saya belum punya uang. Dan ini adalah ujian terbesar dari Allah. Kudune, lah menurut logikanya uang, kuwi ikhtiari ditambahi. Boleh karena itu, tapi kalau saya tidak. Begitu saya punya masalah keuangan seperti itu, yang saya tambahi bukan ikhtiarnya, tapi apa? Tawakalnya. Allah. Dan katanya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka ibu rahimahullah, saya berharap kemudian pertemuan kita hari ini dapat kita simpulkan supaya uripmu iki jejeg, uripmu iki kepenak istiqomah. Senantiasa di jalannya. Yang perlu ditambahi adalah jalan keyakinan kita kepada Allah Taala. Tawakal. Cerita. Ono kiai pengen ngamalke tawakal. Berburu di hutan. Ketemu macan. Tembak. Duar, duar, duar. Ternyata macannya kebal. Katanya matanya bangun tahu betri gitu. Iya, kebat. Bang Gendri tembak gak mati-mati. Pelurunya habis. Gantian macannya ngejar Pak Kiai. Bum, melayu ketemu jurang. Pilihannya cuma jurang. Melayu terus belum jurang. Mandek di pangan, macan. Ingat dengan Al-Anfal ayat 2. Wa'ala Rabbim ya tawakalun. Kepada Tuhan dia bertawakal. Akhirnya tangannya diangkat, dia berdoa. Ya Allah, bila saya harus mati dimakan oleh harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata macan itu lapangan Pak Kiai. Malah macannya ngangkat sikil lurus sing ngarep. Pak Kiai takut, macan kowe ngopo? Kok ora mangan aku? Sing sabar Pak Kiai, kula dinembe ndonga. Ya men ndonga apa? Allahumma barik lana. Jadi Allah masih ada waktu 10 menit sebelum maghrib. Yang pertama kita pahami makna silaturahmi seperti hari ini Allah panjangkan umurnya memudahkan rezekinya. Yang kedua untuk mendapatkan rezeki yang baik menyelesaikan semua persoalan yang ada masalah kita apapun jalannya adalah tawakal kepada Allah Taala. Ada pertanyaan saya persilakan. Buat? Silakan. Ibu yang depan mau tanya kayaknya. Tadi gini-gini kok. Maju aja, maju, silakan. Maju, maju. Mesti sentuh wong gitu, gue sentuh wong. Gue sentuh ya, Pak. Oh, sentuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik sekali ketika kita kesulitan keuangan, kita hanya sambat sama Allah gitu ya. Gitu ya Pak? Nah sekarang kadang-kadang itu kalau kita pas tahu kapan harus bayar itu sudah mepet. Nah itu kira-kira solusinya gimana? Solusinya gampang, ya rasa utang. Jadi logika dari rasa utang kok kepepet. Ya misalnya gini, ini udah lanjut. Yang menjadi soal itu ada sudah terlanjur utang. Oh gitu ya. Sudah terlanjur utang. Ibu, saya punya jamaah di Papua. Satu bulan dia harus bayar bunganya. Tok itu berapa? 400 juta. Utangin Piroja. Bayar bunganya tok itu 400 juta. Padahal income dia sudah tidak ada, perusahaannya bangkrut dan lain sebagainya. Orang yang punya utang itu kan sama halnya dia membuka konfrontasi dengan Allah. Kenapa? Karena wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi ternyata kita ini termasuk orang-orang yang konfrontasi dengan Allah, menentang ketentuan Allah. Padahal kita tahu, apa kata Rasulullah? Dosa yang paling ringan dari orang berriba itu adalah, ngurusi riba itu adalah seperti berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan. Tapi kita bangga ketika masuk ponik bayar pakai kredit card. Saya nggak mau. Nggak mau. Itu padahal matang gusti Allah. Soalnya kebanggaan gitu loh, begitu kita datang bayar mangan kan si itu kan ngopo kok ya ya oh. Karena apa? Psikologi orang Indonesia itu mohon maaf, kuwi duit kredit kan seolah-olah seperti debit, kuwi duit utangan seperti uangnya sendiri. Pas bayar kaya duitnya dhewe. Bedanya lah duitnya dhewe iki ora ana tagihan, lak nganggo kredit kan ana tagihan. Dan kita terjebak kepada hal seperti itu. Kan begitu. Makanya kemudian apa? Lah wis terlanjur rapat bayar, yo wis hitung-hitungan karo bank. Ini yang saya lakukan ketika saya ditagih sama Bank Mandiri. Akhirnya begitu saya kepepet, saya ditelepon. Saya suruh datang. Dan gini aja, Pak. Lah oleh dibayar pokoknya tok tak bayar. Lah orang gelut wae. Lah sing mendasu toh. Begitu dibilang-bilangin mertua ya, Pak. Kan aku malu. Akhirnya waktu itu pokok saya masih 23 juta dari 35 juta itu saya bayar pokoknya dong. Ternyata bank bisa mengerti. Karena bank pada akhirnya akan mikir, ini wong utang mergo kahanan, utang mergo rambayar ini mergo kahanan, atau mergo tabiat, kebiasaan. Lelah biasamu tak gondong utang, ya beda. Gua ruang tamu ini kayak Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI. Gua nak ngetok-ngetok utangmu, kek. Pajak macam-macam. Makanya apa? Kurang pasrahnya itu loh. Apalagi kemudian ketika kita berhutang hanya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Ngerabeknya anak Pak diwangi utang. Bu, kenapa berani utang? Insya Allah bijak yang tersing bayar. Seneng ngenteni sumbah. Padahal kerasi mau nyujud itu lah nyumbang lah tau. Nah, sore mau nyumbang, saya ketahu sesuk isu, mesti orang masak. Soalnya kok ngenteni ter-ter. Ule-ule. Segosok besek, ayam separuh, endok telur, sayur mie, sayur tempe krecek, ditutup kerupuk telur. Aku akal bendino lain tuh. Kalau sudah terlanjur, apa yang harus saya lakukan? Dos yang pertama, niatkan untuk segera terlepas dari jeratan riba. Selama Anda niat sebelum bayar, gue sudah paham, Mbak. Jadi kamu lalu tenanan nih, pengen terlepas dari riba. Tidak ada seorang itu yang mendapatkan kebahagiaan hakiki karena utang. Kancaku pengusaha iki, Mbak. Sing asetnya triliunan oke. Tapi uripe ora luwih kepenak daripada aku. Kenapa? Karena dia punya utang, saya enggak punya utang. Dia walaupun bawa uangnya miliaran, asetnya di mana-mana, tapi hidupnya hampa. Soalnya pembantunya saya dibikin utang. Dan rata-rata pengusaha itu memang antara hutang dan asetnya itu rata-rata imbang. Lah kaya awake dhewe biasa ngene iki ora melu-melu ngono kuwi. Anu itu, lah wis terlanjur minimal Anda niatkan untuk terlepas dari jeratan riba. Itu sudah jadi niat. Ya Allah kalau pengen hijau. Yang belum terlanjur hutang rasa melu-melu hutang. Sekarang orang ngerabek ke anak, pada utang alasannya apa? Atas nama meraja ke anak. Takkan dari Al-Fu'an. Rabi murah gratis. Gue larang duit-duit, gak usah kas boning-boning, isin-isini. Langsung gue ini kau apa? Gue dirabek ke dan kau apa? Rampung kok. Yang mahal itu apa? Gengsi. Gengsi. Rabu kudu di gedung, bayar mahal. Oh, gua kudu orang lagi munyuk neng Arab. Sinar lagi kuwi. Lelongi jamak kabil tu nikah hawades bija bimahrin almatur halang rampung eh. Eh tak takon sing penting resepsi apa keloni? Kelapi bro. Ijab tanpa resepsi sah, resepsi tanpa ijab rasa. Unuku ya. Waduh boleh. Waduh mana gue bingung. Satu lagi. Itu baik. Apakah ini jodohnya Fuad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Minta. Saya mau bertanya. Harus saya menjawab. Saya mau bertanya Pak. Ya saya mau jawab. Bagaimana caranya kita meningkatkan keyakinan kita? Oh, tapi kita menikah. Meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dalam kehidupan kita seringkali banyak apa namanya? Kayak keraguan-keraguan semacam kayak kita dilalaikan, kita suka ngeluh seperti itu. Bagaimana kiat-kiatnya biar kita tuh semakin bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapakah orang yang diberikan kesempitan oleh Allah? Jawabannya adalah waman a'rodo ang dikri fa innalahu ma'isyatan dunya. Apa itu artinya? Waman a'rodo ang dikri, dan barang siapa yang melalaikan dari mengingat aku, berpaling dari mengingat aku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dunya, maka aku berikan kepada dia kehidupan yang sempit. Ono ne awake dhewe iki artine sempit, uripe sempit, semua itu karena apa? Karena kita sering melalaikan Allah. Karena kita sering berpaling dari Allah. Tidak hanya di dunia, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat mereka akan kumpulkan dalam keadaan buta. Lah, penyemangat-penyemangat seperti ini harus sering Anda baca. Maka apa? Biasakan berkumpul dengan orang baik. Suasanakan tempatmu dengan suasana yang baik. Dan yang ketiga, butuh yang namanya walijah. Apa itu walijah? Tempat bertanya. Al-Quran mengatakan fas'alu ahli dikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanya kepada ahli dikri ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Jadi untuk bagaimana apa? Was-was di dalam hatimu. Karena yang bikin was-was itu ada dua. Alladhi waswisu fi suduri nas minal jinnati wanas, yang muis-muis dodori menungsung ini jenis loro, siji dari golongan jin, yang kedua dari golongan jun. Ini yang maksudnya jin dan jun. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.